awak mula sukato. Opo mane tenggo ninja nek raku go F.U. Marai awak ngelu dadi meremet lolong. Untuk aku wes mesti hatimu jebule mede sifatmu dimodali ninja F.U. Kue wes iso jak metu neng omah baca kudungan ning jopo koyo bajingan. Yo mesti wae di du-